السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu serta pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah-rumah Allah untuk dalam rangka beribadah dan bertaqarrub kepadanya. Dan kita mengerjakan sebuah ibadah yang sangat mulia, intidharus salah. Kita menunggu salat yang berikutnya dengan mengefektifkan waktu mengkaji ilmu agama. Sebuah ibadah yang akan membuat kita menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang terbaik. Karena Nabi kita SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pembicaraan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan sahabat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, La tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau bergaul, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Ini adalah sebuah hadis yang akan membuka pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita, yang menjelaskan kepada saya, yang menjelaskan kepada hadirin sekalian, yang menjelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa atau bapak-bapak sekalian, Nabi mengatakan, La tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, kecuali dengan orang-orang yang bertakwa, kecuali dengan orang-orang yang saleh, kecuali dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak saleh, jika dia tidak bertakwa, jika dia bukan seorang mukmin yang sejati, maka jangan bersahabat dengan dia. Itulah sabda Nabi kita yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan salah satu wahyu itu, hadirin sekalian, "La tusahib illa mu'mina." Dan janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini begitu diremehkan pada saat kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Hadis ini rasanya dicampakkan oleh banyak orang-orang yang beriman. Banyak orang tidak melihat lagi dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman karib. Padahal Nabi kita yang mengatakan, La tusahib illa mu'mina, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Mengapa banyak umat Islam yang meremehkan hadis ini? Mengapa banyak umat Islam yang tidak selektif dalam mencari sahabat, dalam mencari teman akrab? Di antaranya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Karena banyak di antara kita belum mengetahui apa keutamaan, apa fadilah, apa keunggulan jika kita bergaul dengan orang-orang yang beriman. Jika kita bersahabat dengan mereka, menjalin hubungan dengan mereka. Jika kita menghabiskan banyak waktu kita bersama mereka. Dan inilah yang akan kita tekankan pada malam hari ini. Mengapa kita harus bersahabat dengan orang-orang beriman? Alasan yang pertama, hadirin sekalian, karena hanya dengan bersahabat dengan orang-orang berimanlah persahabatan itu akan langgeng. Persahabatan itu akan kekal. Persahabatan itu akan berlangsung baik di dunia maupun di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Allah mengatakan sebuah fakta yang pasti akan terjadi pada hari kiamat. Sebuah kenyataan yang harus kita terima pada hari kiamat. Sebuah pil pahit yang harus ditelan oleh para pencinta, oleh orang-orang yang gemar bersahabat. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Dan orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling bersahabat, al-akhilla, kita tahu bersama khullah adalah tingkatan hubungan yang paling tinggi yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling bersahabat, orang-orang yang saling berteman karib, pada hari itu, pada hari apa hadirin sekalian? Pada hari kiamat. Ba'duhum li ba'din adu. Mereka akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Mereka akan menjadi musuh. Kita akan bermusuhan dengan sahabat kita. Kita akan bermusuhan dengan kekasih kita di dunia, istri kita. Kita akan bermusuhan dengan teman-teman karib kita. Para sahabat akan saling mencela, akan saling menjauh, akan saling membenci. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jika kita punya sahabat, coba hadirkan wajah dia pada saat ini. Dan jika kita tahu dia tidak bertakwa dan dia meninggal dalam kondisi tersebut, maka kita akan pecah dengan dia pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan sederhana. Untuk apa kita membangun sebuah persahabatan? Tidak ada satupun di antara kita yang membangun sebuah persahabatan hanya untuk perpecahan di kemudian hari. Untuk apa kita menghabiskan waktu kita dengan dia? Untuk apa selama ini kita bergaul dengan dia, jalan bareng dengan dia, nongkrong bareng dengan dia, bercanda bareng dengan dia, menghabiskan waktu luang bareng dengan dia, hari libur bareng dengan dia, kalau pada akhirnya kita pecah dengan dia? Tidak ada gunanya. Waktu sudah habis, tenaga sudah dicurahkan, uang sudah kita keluarkan. Ada yang menghabiskan jutaan rupiah untuk sahabatnya. Buat apa itu semua kalau akhirnya pecah juga? Kita semua sepakat, tidak ada satupun di antara kita yang ingin berpecah dengan sahabatnya. Dan perpecahan yang paling menyakitkan, permusuhan yang paling tragis adalah permusuhan dengan mantan sahabat. Iya apa tidak? Iya, itu paling menyakitkan. Dikhianati orang itu sakit, tapi dikhianati sahabat lebih sakit lagi. Makanya kalau di Jakarta, ada makan yang paling dibenci oleh seseorang di dunia pergaulan Jakarta. Saya nggak tahu di Jakarta apa di Jogja sama atau tidak. Tapi kalau di Jakarta, di dunia pergaulan, ada makan yang paling dibenci oleh kita. Makan apa? Makan temen. Nah itu paling dibenci. Makan temen itu paling menyakitkan. Temen sendiri dimakan. Kalau di Jogja makan apa? Sama. Hah? Makan apa? Oh, kronco. Ya. Kronco. Jadi hadirin sekalian, iya tidak, itu sangat menyakitkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang mengendarai kendaraan kita, lalu karena kekhilafan kita, kita mengambil jalan orang. Lalu kita dicela oleh orang tersebut. Kita dicaci oleh orang tersebut. Dia mengucapkan mungkin nama hewan untuk kita. Kira-kira kita marah apa tidak? Hah? Oh, hebat di sini enggak ada yang marah ya gitu ini. Oh, subhanallah. Hatinya bersih semua, masyaallah. Kita marah. Tapi apakah kita marah selama 2 hari? Ada yang marah selama 2 hari gara-gara saling mencaci di jalan raya? Tidak ada. Kita paling marah hanya 10 menit, 15 menit. Apalagi kalau pada saat itu kita tidak jalan sendirian. Kita bersama sahabat kita. Begitu sahabat kita buat humor segar, kita sudah melupakan omelan-omelan dan umpatan-umpatan supir tersebut beberapa menit yang lalu. Iya apa tidak? Setuju seperti itu? Tapi itu tidak berlaku kalau yang mencaci kita sahabat kita. Yang mencela kita sahabat kita, yang mengucapkan nama hewan itu sahabat kita. Itu sakitnya bisa bulanan. Sakitnya bisa tahunan. Apa yang membedakan? Karena yang satu, supir itu tidak kita kenal. Saat kita dicaci oleh orang yang tidak kita kenal, kita biasa saja, mungkin kita marah. Tapi rasa sakit itu akan hilang dalam hitungan menit, dalam hitungan jam. Tapi apabila rasa sakit itu diberikan oleh tangan saudara kita, lisan sahabat kita, itu menyakitkan. Itu tragis. Orang bisa mendiamkan sahabatnya puluhan bulan gara-gara masalah ini. Belasan tahun gara-gara sakit hati dicela, dicaci maki oleh sahabatnya. Perpecahan yang paling menderita adalah perpecahan dengan mantan sahabat sendiri. Oleh karena itu camkan baik-baik surat Az-Zukhruf ayat 67 ini. Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang-orang yang saling bersahabat, yang saling berteman karib, yang saling memandu kasih, pada hari kiamat mereka akan saling membenci satu dengan yang lain. Mereka akan saling menjauh satu dengan yang lain. Mereka akan saling mencela satu dengan yang lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, buat apa kita perpanjang? Buat apa kita bangun hubungan dengan orang-orang fasik? Orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang tidak berharap kepada Allah. Yang mengerjakan kesyirikan. Hadirin sekalian, perpecahan kita dengan dia hanya tinggal menunggu waktu saja jika dia tidak bertobat kepada Allah. Jadi buat apa kita bangun hubungan seperti itu? Habis waktu kita untuk sebuah pertemuan yang akan berakhir dengan tragedi. Tidak ada satupun dari kita ingin membangun persahabatan, pergaulan hanya untuk perpecahan. Makanya ketika seseorang pecah dengan sahabatnya, apa ucapan yang sering kita dengar di masyarakat, kalau tahu begini lebih baik tidak kenal dengan dia. Iya apa tidak? Pernah dengar statement seperti ini? Atau yang semakna dengan ini? Iya, karena menyakitkan. Jadi orang ketika pecah dengan mantan sahabatnya, dia akan nyeletuk, dia akan berbicara, kalau tahu hasilnya seperti ini, lebih baik tidak kenal dengan dia. Atau dia katakan, saya menyesal bertemu dengan Anda, saya menyesal berhubungan dengan Anda. Kenapa? Karena menyakitkan. Dan itu yang akan terjadi pada hari kiamat. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang yang tidak rajin beramal soleh kepada Allah, maka tinggal tunggu kapan terjadi perpecahan itu saja. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Maka di akhirat. Dan itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Saya ingin bertanya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lebih sakit mana? Ditinggalkan sahabat kita pada saat kita sedang sukses? Pada saat kita sedang sukses? Contohnya, hari ini kita dapat berita IP kita 4,0. Besok kita ditinggalkan oleh sahabat kita. Atau hari ini kita dapat kabar bahwa tender kita gol. Lalu besoknya ditinggalkan oleh sahabat kita. Atau hari ini kita divonis dokter kanker stadium 3, besok ditinggalkan sahabat kita. Lebih parah yang mana? Hah? Antum lebih milih yang mana? Hah? IP 4 atau stadium 3? Dapat IP 4 terus stadium 3 begitu. Hah? Lebih menyakitkan yang mana? Hah? Lebih menyakitkan yang mana? Kasus yang kedua. Nah, begitu juga dengan ayat ini, al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din illa al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Pada hari itu para sahabat akan saling bermusuhan, akan saling berpecah. Kapan terjadi hari kiamat? Hari yang paling mencekam, hari yang paling menakutkan. Pada saat itu matahari hanya berjarak beberapa mil di atas ubun-ubun kita. Pada saat itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi telanjang bulat. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Pada saat itu manusia dibangkitkan dan dikumpulkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berkhitan dan tidak membawa bekal sedikit pun juga. Pada saat itu kita ditinggalkan oleh sahabat kita. Pada hari itu kita pecah dengan sahabat kita. Apa tidak menyakitkan hadirin sekalian? Itu sangat menyakitkan. Kalau siksa atau rasa sakit di dunia itu sangat menyakitkan, bagaimana pada hari kiamat? Sangat mengerikan. Pada saat kita membutuhkan dukungan, kita membutuhkan support, kita membutuhkan dukungan moral, sahabat kita pecah dengan kita. Al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Teman yang selama ini jalan bareng sama kita, bolos bareng dengan kita, mungkin nonton bola bareng dengan kita, pada hari itu pecah. Di saat-saat di mana kita butuh dukungan, di saat-saat kita butuh seorang teman, di saat-saat kita telanjang bulat dan kita akan dihisap oleh Rabbul Alamin, mereka benci dengan kita dan itu sangat menyakitkan. Oleh karena itu coba pikirkan lagi ketika kita memutuskan untuk bergaul bersama orang-orang yang tidak saleh, bergaul dengan orang-orang yang tidak bertakwa, bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, karena itu hanya akan meninggalkan luka di dalam hati kita. Al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak ada keutamaan kecuali ayat yang satu ini sudah cukup bagi kita untuk hanya bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, hanya bersahabat dengan orang-orang yang beriman. Karena tidak ada di antara kita yang mau mengalami kegagalan dalam hubungan. Al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai, baik itu sahabat maupun pasangan suami istri akan berpecah pada saat itu. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah membaca sebuah survei, cobaan hidup atau yang di masyarakat orang lebih tegar ketika menghadapi kenyataan dia mengidap penyakit tertentu atau usahanya bangkrut daripada dia bermasalah dengan pasangannya. Rumah tangganya hancur. Atau misalnya pasangannya selingkuh dan seterusnya. Itu lebih menyakitkan daripada musibah yang berkaitan dengan penyakit atau berkaitan dengan apa? Dengan pekerjaan. Oleh karena itu jangan sampai kita mengalaminya pada hari yang sangat mencekam. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta yang kita kumpulkan dan keturunan yang kita miliki. Pada hari di mana kita akan dihisap oleh Allahu Jalla wa Ala. Keutamaan yang kedua, bersahabat dengan orang-orang beriman, bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama saja dengan bersahabat dengan orang-orang yang berusaha memenuhi setiap hak kita. Apa maknanya? Jika sahabat kita orang yang beriman, hadirin, orang yang bertakwa, maka dia akan berinteraksi dengan kita melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berbicara, yang dia ingat adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menegur, yang dia ingat adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menyikapi kita, yang dia gunakan adalah sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Kenapa? Karena dia orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia orang yang beriman. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika dia bertemu dengan kita, yang dia ingat adalah sabda Nabi, afshus salam, sebarkan salam. Maka dia akan mengucapkan salam kepada kita. Lalu setelah dia mengingat hadis tentang salam, dia teringat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Maka dia akan senyum di hadapan kita. Dia akan senyum di hadapan kita. Lalu setelah dia senyum, dia akan menyapa kita dengan bahasa yang baik. Karena dia teringat lagi hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dia tidak akan mengolok kita, dia tidak akan menjatuhkan kita, dia tidak akan menyindir kita. Bahkan bukan hanya menggunakan kata yang baik, bahkan dia berusaha menggunakan kalimat yang terbaik. Karena dia ingat surat Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainakum inna syaitana yanzagu bainakum dan katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan. Kalau berbicara, gunakanlah kata-kata yang terbaik. Karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Itu baru berbicara. Dia akan berbicara santun, dia akan berbicara lemah lembut, dia akan senangkan. Dia akan memberikan pujian-pujian yang menyenangkan perasaan kita, namun menjaga hati kita agar tidak ujub. Kenapa? Karena dia teringat sabda Nabi SAW, wa ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita. Maka dia akan berusaha menyenangkan kita. Dia akan berbicara yang membuat hati kita senang, hati kita gembira, hati kita bahagia. Dia tidak menghempaskan kita, menjelek-jelekkan kita, lalu menyindir kita, memojokkan kita. Ketika misalnya kita melakukan kesalahan, dia akan memberikan uzur kepada kita. Kenapa? Karena dia teringat perkataan para ulama, al-mu'min ma'adhir, wal-munafik ma'ayir. Seorang mu'min adalah orang yang gemar memberikan uzur. Apa sih arti uzur? Memberikan alasan sehingga kita bisa memaklumi kenapa dia melakukan demikian. Jadi dia akan memberikan uzur kepada kita. Dia tidak sensitif kepada kita. Dia tidak langsung menyalahkan kita. Lalu kita dimaafkan olehnya. Karena apa? Dia teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran misalnya, ayat 133 ayat 134, ketika Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin, dan bersegeralah menyambut ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang apa? Yang bertakwa. Jadi kalau sahabat kita bertakwa, dia teringat ayat ini. Lalu apa sifat-sifat orang bertakwa dalam ayat berikutnya? Alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa berinfak tanpa kenal waktu, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Jadi kalau sahabat kita bertakwa, kita suka ditraktir sama dia. Siapa yang tidak senang ditraktir? Coba angkat tangan. Yang enggak senang ditraktir. Ya kalau ditraktir orang tersinggung, coba angkat tangan. Enggak ada, kita senang dibayari orang. Lihat kalau saudara kita bertakwa, yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Dia berusaha memberikan hartanya untuk kita ketika dia lapang dan ketika dia sulit. Dia ingat, walaupun dia sulit dia tetap ingat kita. Kenapa? Orang bertakwa. Dia enggak mikirkan dirinya. Wal-kadhimina al-ghayz. Dan dia bisa menahan emosi. Dia tidak cepat marah. Dia tidak cepat meledak-ledak. Dia bisa memainkan tempo. Dia bertakwa. Dan dia sahabat kita. Maka kita tidak akan mudah diomeli olehnya, dicaci olehnya. Wal afina 'anil nas. Dan dia memaafkan kita. Kesalahan kita dimaafkan olehnya karena dia berinteraksi dengan kita menggunakan dalil. Ketika kita sakit dijenguk oleh dia karena dia teringat sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, jika marid fa'udhu, jika saudaranya sakit maka dia jenguk, itu hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain. Jadi ketika dia mampu, dia akan jenguk kita, dia akan bantu kita, dia akan angkat moral kita. Lalu ketika misalnya kita bertamu ke rumah dia, dia jamu, karena dia ingat sabda Nabi SAW, waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Begitu dia kita datang dan kita menginjakkan kaki kita di rumahnya, dia muliakan kita. Kenapa? Karena dia bertakwa. Coba kalau teman sahabat kita fasik, tidak dikasih air putih, ditanya kok datangnya pas makan siang, sudah direncanakan ya subhanallah. Kan begitu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita renungkan. Coba, gak ada resiko. Makanya saya heran, kenapa banyak orang yang enggan untuk mencari sahabat orang-orang yang bertakwa. Gak ada resikonya. Bahkan Sufyan Atsauri pernah mengatakan, lebih baik punya musuh yang bertakwa daripada punya teman yang fasik. Allahu Akbar. Lebih baik punya musuh yang bertakwa daripada teman yang fasik. Kenapa? Karena kalau kita bermusuhan dengan orang yang bertakwa, enak. Dia tidak akan zalimi kita. Dia tidak akan menghalalkan segala cara. Kalaupun dikisos, kisos yang sesuai dengan kesalahan kita. Daripada kita punya teman yang fasik. Jangan berharap banyak dengan teman yang fasik, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kenapa demikian? Robnya, penciptanya saja dia maksiati. Apalagi kita? Apa yang sudah kita berikan kepada dia? Gak ada. Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan mata, yang memberikan telinga, yang memberikan mulut, yang memberikan lisan, yang memberikan otak, yang memberikan jantung, yang memberikan ginjal. Ginjal kita kalau tidak berfungsi kita harus beli di pasar gerab di atas 1 miliar. Allah kasih gratis. Lalu dimaksiati. Lalu kita punya harapan dengan orang seperti itu. Rabbnya saja, penciptanya yang memberikan rizki itu dikhianati oleh dia. Dilanggar oleh dia. Dikerjakan larangannya oleh dia, lalu kita mengharapkan dia setia dengan kita, bagaimana mungkin? Oleh karena itu hadirin sekalian, cari orang-orang bertakwa. Dia akan berinteraksi dengan kita menggunakan dalil, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan bermain dengan perasaan, bukan mengikuti ego, bukan mengikuti kemauan. Dia memandang kita dengan objektivitas, bukan subjektivitas. Kalau dia marah kepada kita, dia tidak akan mengeluapkannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Apa alasan kita untuk tidak cari orang yang bertakwa? Jangan tertipu dengan euforia sementara, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena sahabat yang bertakwa menawarkan kesetiaan, menawarkan ketulusan, menawarkan akhlak yang mulia, menawarkan keimanan. Dan ini yang harus kita cari, karena kita hidup di dunia hanya sementara. Kita hidup di sini hanya sebentar. Makanya Allah, Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena kehidupan ini semu. Carilah orang-orang yang bertakwa, yang bisa menyikapi kita dengan dalil. Dengan dalil. Karena kita penuh dengan kekurangan. Kalau sahabat kita tidak bertakwa, maka dia akan mengkhianati kita. Dia akan menggunakan emosinya. Dia akan menggunakan kepentingannya. Dia akan menggunakan hawa nafsunya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kepentingan kita berbeda dengan kepentingan dia, dia akan tinggalkan kita. Gak mungkin kita yang dibela. Orang kepentingan robnya saja dia nomor dua kan? Apalagi kepentingan kita. Apa sih yang sudah kita kasih untuk dia? Antum kasih sahabat antum apa? Hah? Mobil. Siapa di sini kasih sahabatnya mobil? Gak ada. Siapa di antara kita kasih rumah mewah? Di townhouse misalnya, atau kasih apartemen di jalan protokol di Yogyakarta? Tidak ada. Ini robnya kasih jantung yang kalau ada orang yang menawar 50 miliar dia tidak jual, itu dimaksiati. Apalagi kita. Dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada perintah Allah. Lalu kita berharap dia mau menanggalkan hawa nafsunya untuk kepentingan kita? Gak mungkin. Dia lebih memilih egonya daripada larangan Allah. Lalu kita berharap dia mendengarkan nasihat-nasihat kita? Tidak. Yang dia ambil yang hanya sesuai dengan kepentingannya saja. Yang lain dicampakkan. Bergaulah dengan orang-orang yang bertakwa, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga. Sahabat yang beriman dan bertakwa akan memberikan pengaruh positif kepada diri kita, kepada iman kita, kepada ketakwaan kita. Dan hal ini jelas. Orang Arab mengatakan ar-rajul ibnu bi'atihi, seseorang itu anak dari lingkungannya. Jadi dia sangat terpengaruh dengan kondisi lingkungan, kondisi teman-teman sepergaulan. Apabila lingkungannya santun, dia akan santun. Apabila lingkungannya kasar, dia akan kasar. Apabila lingkungannya rajin sholat, dia akan rajin sholat. Apabila lingkungannya tidak mengerjakan sholat, dia tidak akan mengerjakan sholat. Dan kita tahu semua hadis Nabi kita SAW dalam masalah ini. Nabi mengatakan, "Mathalu al-jalisi salih was-saw kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan al-jalis, teman duduk yang saleh. Nabi mengatakan al-jalis, teman duduk. Kalau kita bahasakan letterlock, teman duduk. Kalau pakai bahasa antum-antum mahasiswa apa? Nah, teman nongkrong gitu ya. Kan begitu, teman nongkrong, teman gaul. Artinya orang kalau di Jogja pakai teman, kata nongkrong tuh dibangga gak sih di Jogja? Enggak ya? Nah, itu Jakarta banget. Kalau Jogja apa sih? Teman apa? Enggak pernah, masa? Hah? Atau antum ragu-ragu, ini pertanyaan beneran atau jebakan begitu ya? Iya. Jadi kata Nabi SAW, perumpamaan teman duduk, artinya kita tidak akan duduk-duduk secara rutin, kecuali dengan orang yang dekat dengan kita. Kecuali dengan orang yang merupakan sahabat kita. Kalau satu kali, dua kali, kita mungkin bisa duduk dengan yang lain. Tapi kalau kita duduk-duduk dengan beberapa orang secara rutin, setiap hari pasti ketemuannya di sudut kanan kantin misalnya, atau di bawah pohon kampus kita dan seterusnya, itu biasanya itu sudah satu geng kan begitu ya, hanya sudah satu komunitas, itu para sahabat. Nah itu yang dikatakan Nabi SAW, matalul jalisi saleh wassaw, perumpamaan teman duduk-duduk yang saleh dan teman duduk-duduk yang buruk, seperti bergaul dengan tukang minyak wangi, seperti bergaul dengan pemilik toko parfum, atau bergaul dengan tukang pandai besi jika itu orang yang fasik atau yang buruk. Adapun bergaul dengan tukang minyak wangi, kata Nabi, orang yang punya toko parfum, ada tiga kemungkinan. Imma an yuhdhiyaka, kemungkinan yang pertama, dia memberikan kita parfum tersebut. Jadi dia memberikan kita parfum itu karena dia punya toko parfum, tidak ada salahnya dia kasih. Orang kalau beli parfum borongan kan mungkin dapat testernya atau ada kelebihan dari keuntungan, maka dia akan berikan kepada kita. Itu kemungkinan yang pertama, sehingga kita bisa pakai parfum itu dan aroma tubuh kita dan badan kita menjadi wangi. Kemungkinan yang kedua, wa imma antabta'amin. Kemungkinan yang kedua, Anda beli dari dia. Jadi antum sudah nunggu selama 2 bulan gak dikasih-kasih, akhirnya sudah. Akhirnya beli juga deh, kan gitu ya. Ini gak punya perasaan, gak punya kesadaran. Akhirnya mau gak mau kita beli. Itu kemungkinan kedua. Tapi paling gak setelah antum beli, antum bisa pakai dan tubuh antum pun wangi. Kemungkinan ketiga, wa imma antajida minhu rihan thayyiba. Dia gak kasih-kasih juga, antum gak punya uang untuk beli. Tapi paling gak ketika antum nongkrong di sana, antum duduk-duduk di toko parfumnya, antum terbawa atau terkena aroma wanginya. Atau paling enggak kan ada tester, semprot ambil, semprot-semprot taruh lagi, kan begitu. Terus kalau mau pamitan, ambil yang itu, semprot-semprot, pamit lagi, kan begitu ya. Ya, ya. Kayaknya yang paling kenceng apa ketawanya tadi pengalaman nih kayaknya. Ya. Paling tidak intinya sama, badan antum pun wangi ketika di sana. Itu ketika kita bergaul dengan tukang minyak wangi. Adapun kalau kita bergaul dengan pandai besi, kata Nabi kemungkinannya dua. Wa imma an yuhriqa thiyabak atau thawbak. Kemungkinan yang pertama, percikan apinya itu akan mengenai pakaian kita dan akan membuat bolong pakaian kita atau terbakar sedikit pakaian kita. Kemungkinan yang kedua, kalau kita tidak terkena percikan api tersebut, antajida minhu rihan khabitha. Dirimu akan penuh dengan bau apak. Ya tidak. Jadi ini permisalan yang diberikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ingat, permisalan. Apa? Permisalan. Jangan salah paham. Karena saya pernah ditanya setelah saya menyampaikan hadis ini, "Pak Ustaz, semenjak saya dengar hadis itu saya galau karena suami saya pekerjaannya tukang pandai besi. Apakah saya harus minta cerai?" Bukan, subhanallah. Sampai begitu minta cerai. Waduh nih. Sekali lagi, ini perumpamaan. Tukang pandai besi itu halal, halalan thayyibah. Ini hanya perumpamaan bagaimana pengaruh saja dari segi aroma. Jadi gak ada masalah. Ibu-ibu jangan panik, tenang aja. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini menunjukkan seseorang itu memberikan pengaruh. Seseorang itu memberikan pengaruh. Apalagi dia sahabat kita. Makanya coba kita lihat, kenakalan-kenakalan remaja, siapa yang mengajarkan? Lingkungan, pergaulan, sahabat-sahabat mereka, teman-teman nongkrong mereka, bukan orang tua. Dari mana remaja-remaja saat ini mengenal rokok misalnya? Dari pergaulan. Dari mana mahasiswa-mahasiswa sekarang mencoba menghisap ganja? Dari pergaulan, dari sahabatnya. Sahabatnya kasih satu linting ganja dan seterusnya, maka dia akan menghirupnya. Dari mana mahasiswa-mahasiswa sekarang atau pelajar-pelajar sekarang mengenal putau, mengenal sabu-sabu? Dari lingkungan. Merusak, lingkungan merusak. Jadi jaga sekali lagi, jangan merasa aman. Karena ini sabda Nabi SAW. Jangan mengatakan saya bisa jaga diri Ustaz. Tidak. Saya kan sudah dewasa. Jangan berpikir demikian. Karena Anda bertabrakan dengan sabda Nabi kita SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya beberapa kali memberikan analogi seperti ini. Atau ada analogi menarik dalam masalah ini. Apabila kita berada di jalan raya, kita mungkin lagi studi lapangan atau kita sedang mengerjakan sesuatu, di terik atau di bawah terik matahari di atas jalanan kota Jogja ini, lalu kita haus, kita pinggirkan kendaraan kita, lalu kita ingin membeli air minum, kita ingin beli air mineral. Nyebut merek di sini boleh nggak? Air mineral aja ya, air mineral aman, air mineral. Yang berapa sih? Tuh kan ini nggak ada mereknya, ini kayak nggak boleh memang nyebut merek sini. Yang berapa nih? Ini berapa nih? Eh? 600 mili. Kok antum tahu? Punya warung pak? Oh iya. 600 mili. Kalau kita beli di warung kaki lima Jogja, 600 mili itu berapa sih harganya? Hah? Ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 3,000. Terjadi khilaf dalam masalah ini. bukan masalah fikih aja, masalah harga air mineral pun terjadi khilaf. Kita anggap saja 3,000 lah. Antum kalau nawar jangan terlalu sadis lah, 3,000 lah. Kita pakai 3,000. Kita bayar 3,000. Lalu besoknya di saat terik sinar matahari berada di atas kepala kita, kita kembali kehausan. Lalu kita pinggirkan dan tidak ada warung kaki lima. Akhirnya kita beli air mineral di sebuah minimarket yang berkelas di Yogyakarta. Kira-kira harganya berapa? Hah? Harganya 3,000? Tidak, harganya 5,000. Harganya 5,000. Lalu minggu depannya kita diundang makan oleh seseorang di sebuah restoran hotel bintang 5. Lalu ketika kita makan, kita memesan air mineral 600 mili. Harganya berapa? Hah? Gak ada 10,000 bintang 5. 40,000. Atau 50,000, iya kan? Bintang 5 40,000-50,000. Saya ingin bertanya, rasanya sama atau tidak? Sama. Bahkan mungkin pabrikannya sama. Tapi kenapa nilainya berbeda? Yang satu, berapa tadi? 3,000. Yang kedua 5,000. Yang ketiga 50,000. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Lingkungan. Itu yang membedakan, nilainya berbeda. Jadi ketika antum membeli di kaki lima, harganya kaki lima. Ketika antum membeli di bintang 5, harganya harga bintang 5. Begitu juga kalau antum bersahabat dengan teman yang imannya kaki 5, maka iman antum ikut kaki 5. Tapi kalau antum bersahabat dengan orang yang imannya bintang 5, maka iman antum insya Allah akan ikut bintang 5. Matalu al-jalisi salih wa saw kahamilil miski wa nafihil khir. Oleh karena itu Nabi mengatakan almaru ala dini khalili, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Fal yandur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah, selektiflah dengan siapa dia bersahabat. Jadi sekali lagi ini penting. Kalau kita ingin rajin sholat, salah satu tipsnya, kita bergaul dengan orang-orang yang rajin sholat. Jika kita ingin mendisiplinkan diri kita untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka dekati dan bersahabatlah dengan orang-orang yang rajin sholat 5 waktu di masjid. Ketika kita ingin melatih diri kita untuk biasa puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, bergaulah dengan ahlus siam, orang-orang yang rajin berpuasa. Ketika kita ingin melatih diri kita agar menghancurkan setiap potensi kekikiran, kepelitan, maka bergaulah dengan orang-orang yang hobi bersedekah, maka kita akan terpengaruh, kita akan ikut alurnya. Dan inilah hal yang harus kita tekankan. Kalau kita ingin menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, apalagi di zaman fitnah, maka jagalah hal yang satu ini. Sudah ada? Ya, kita akan lanjutkan insyaallah taala pada salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.